bersama Umbang saja ya. Kandasnya alhamdulillah bisa diturutin bang ya. Iya Devi. Jangan bersatu. Cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. SDK putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terlupakan. Masukkan goyang kiu-kiu. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka.